الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tad'una min dunihi, dan adapun yang kalian seru, kalian ibadahi, kalian minta, kalian doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, yang kalian mintai itu, yang kalian berdoa kepadanya, mereka tidak memiliki apa-apa. Siapapun dan apapun selain Allah yang kalian sembah, mereka tidak memiliki apa-apa. Ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada gunanya kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat. Kebodohan. Baik. Allah menyatakan walladzina tad'una min dunihi, yang kalian mintai selain Allah, siapapun dan apapun. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu wali, apakah itu orang saleh, apakah itu syaitan, apakah itu jin. Apapun dan siapapun. Ini masuk dalam kalimat tad'una min dunihi. Barakallahu fik. Kata Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa-apa walaupun hanya seperti qitmir. Qitmir ini kalau Anda buka korma, satu biji korma Anda buka, apalagi yang agak kering sedikit, ada selaput pembungkus biji di dalam. Barakallahu fik, yang sangat tipis. Namanya qitmir. Segitu saja mereka tidak miliki, apalagi lebih dari itu. Bukan berarti lebih sedikit dari itu dia miliki, tidak ada, pokoknya tidak ada. Ini cuma sekedar ungkapan tentang tidak adanya yang mereka miliki. Baik. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Kemudian Allah mengatakan tidaklah sama yang hidup dan yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusmi'u, memperdengarkan siapa saja yang Allah kehendaki, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan siapapun yang ada di dalam kuburan. Kalau orang sudah mati, khalas, intah. Barakallahu fik. Syarh yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihi. Di ayat ini Allah mengkhabarkan tentang kondisi yang diibadahi, yang diseru, yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala. Minal malaikati wal anbiya'i wal asnam, apa dia malaikat, dia nabi, dia patung dan yang lainnya. Bima yadulu ala ajzihim wa dha'fihim, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mampu. Ajz, mereka adalah lemah. Wa annahum qad intafat anhumul asbab allati kanu fil mad'u, dan telah hilang dari mereka asbab-asbab yang mereka diseru. Apa itu? Al-mulku. Barakallahu fikum. Al-mulk, kerajaan atau kepemilikan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Apa yang kalian harapkan? Tidak memiliki apa-apa. Wa sama'u du'a, yang kalian seru itu tidak mendengar doa. Barakallahu fikum. Wa sama'u du'a wal qudrah ala istijabatihi, wal qudrah ala istijabatihi, ini tiga. Kepemilikan tidak ada. Mendengar juga tidak. Qudrah ala istijabah, kemampuan untuk memenuhi permintaan yang meminta. Tidak dia mampu. Famata lam tajid hadhihi syurut tammatan batalat da'wat. Maka kapan tidak kalian dapati syarat-syarat ini secara sempurna, maka batal doa itu. Tidak ada gunanya. Fakaifa idza udimat bil kulliyah, apalagi kalau memang sudah tidak ada lagi sama sekali. Fanafa'anhumul mulka biqaulihi, maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah menafikan kepemilikan. Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun hanya seperti pembungkus biji korma. Mereka tidak memiliki itu, apalagi yang lebih besar, lebih banyak dari itu, tidak mungkin. Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan, berkata Ibn Abbas, demikian juga Mujahid, Ikrimah, Atha dan Al Hasan wa Qatadah, al qitmir al lafafatul lati takunu ala nawati tamr. Qitmir itu al lafafa, selaput yang membungkus biji korma. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yamliku lahum rizqa. Yang disembah ini tidak memiliki rezeki, tidak memiliki sesuatu untuk dia beri kepada orang-orang yang meminta kepadanya di langit dan di bumi. Sedikit pun wala yastati'un, dan mereka tidak mampu untuk memenuhi permintaan yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Wa qala qul ida alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wala bil ardh wa ma lahum bihi min syirki wa ma lahum minhum min dhahir. Qul ida alladziina za'amtum min dunillah, katakan ud'u alladziina za'amtum min dunillah, serulah yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Yang kalian seri itu, la yamlikuna mithqala dzarrah, mereka tidak mampu memiliki, atau tidaklah mereka memiliki sama seperti dzarrah, dzarrah semacam semut kecil atau yang lainnya, fis samawati wala fil ardh, di langit dan di bumi mereka tidak memiliki apa-apa. Wa ma lahum fihi min syirk, dan juga dalam alam semesta ini yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sekutu dalam penciptaan dan pengadaan alam semesta ini. Mereka tidak memiliki secara tersendiri mereka cipta, dan juga mereka tidak membantu, mereka tidak memiliki kongsi terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta ini. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan juga mereka tidak memiliki apa bantuan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta ini. Ini dinabikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu, dan tidaklah manfaat syafaat, ini pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi siapa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'anhum sama'ad du'a, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka yang disuruh selain Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mendengar doa. Sama sekali mereka tidak mendengar. Apanya yang mau diharapkan? Mereka tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mendengar permintaan dan doa orang-orang yang berdoa. Barakallahu fikum. Seandainya pun mereka mendengar, tidak mampu mereka memenuhi apa yang diminta. Biqaulihi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang kalian seru, kalian panggil selain Allah itu tidak mendengar permintaan kalian. Kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian berdoa kepada tuhan-tuhan kalian itu selain Allah, mereka tidak mendengar doa kalian. Baik. Lanahu ma baina mayyitin wa ghaibin anhum mushtaghilin bima khuliqa lahu. Kenapa? Karena yang kalian panggil selain Allah Subhanahu wa taala, ya boleh jadi dia sudah mati. Mati tidak bisa apa-apa. Barakallahu fikum. Wa ghaib, atau boleh jadi dia masih hidup tapi tidak ada di tengah-tengah kalian. Seperti malaikat. Malaikat masih hidup. Tapi ketika kalian panggil, dia tidak akan bisa melakukan apa yang memenuhi apa permintaan kalian, karena dia sibuk dengan tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Barakallahu fikum. Malaikat ditugas lain sendiri, dia tidak tahu apa yang kalian lakukan. Musakharin bima umira bihi kal malaika, dia di tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Mereka sibuk. Ada yang sibuk hanya sujud saja kerjanya. Barakallahu fiik. Ruku, berdiri. Dengan tugas masing-masing. Tumaqala walau sami'u mastajabu lak. Taruhlah seandainya mereka bisa mendengar. Barakallahu fiik. Karena Allah memberikan apa? Kemampuan. Untuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, barakallahu fikum, Allah memberikan kemampuan yang luar biasa. Ketika Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh ikan dan bertasbih senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barakallahu fikum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya. Di dalam perut ikan. Malaikat mengatakan, ya Allah, kami mendengar suara yang biasa kami dengar tapi tidak di tempat yang biasa kami mendengar dia. Paham barakallahu fikum? Jadi malaikat diberi pendengaran, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar. Barakallahu fikum. Bahwa Nabiullah Yunus biasanya bertasbih, berzikir di tempat yang ma'ruf di kampung halamannya, tapi ini sudah dibawa keliling entah kemana di lautan oleh apa? Oleh ikan. Barakallahu fikum. Diberi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan walau sami'u, seandainya pun mereka mendengar, mastajabu laku, tidak akan mereka mampu untuk mengijabah permintaan kalian. Lian adalika laisa ilaihi. Karena itu bukan tugas mereka. Bukan kewenangan mereka untuk membantu. Ketika ada malaikat membantu itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Barakallahu fikum. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittastaghifuna rabbakum fastajaba lakum." Ani mumiddukum di albi minal malaikat. Barakallahu fik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan berupa malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Laisa ilaihim. Bukan itu tugasnya kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala lam ya'dhan li ahadin min ibadihi fi du'a'i ahadin minhum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan untuk siapapun untuk melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kalau Anda meminta kepada malaikat berarti Anda telah mempersekutukan Allah dengan malaikat. Baik. La istiqlalan wala wasithah. Tidak dalam kondisi istiqlal berdiri sendiri, tidak pula sebagai wasit. Bagi perantara, kama taqaddama ba'du adillati dzalika, sebagaimana telah kita lewati sebagian nas-nas ini. Wa qawlu wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan, ini pembahasan ini umum, barakallahu fikum. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat nanti yang kalian sembah selain Allah, apakah itu malaikat, jin, orang saleh, nabi, rasul, apapun, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan berlepas tangan, mengkafiri, menolak, membantah perlakuan kalian, mempersekutukan Allah dengan mereka. Fatabayyana bihada anna da'wata ghairillahi syirkun. Maka jelaslah dengan dalil-dalil tadi bahwa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menjadikan dan mengangkat, mengadakan selain Allah Subhanahu wa taala tuhan untuk mereka sembah. Liyakunu lahum izza, agar supaya mereka apa? Aziz. Mereka mulia dengan itu. Sebagaimana Abu Sufyan dulunya berbangga dengan Uzza. Mereka mengatakan apa? Lana al-uzza wa la uzza lakum. Kata Rasulullah, ala tujibun. Ini ketika usai perang Uhud. Barakallahu fikum. Lana al-uzza wa la uzza lakum. Kami memiliki Uzza dan kalian wahai kaum muslimin tidak memiliki Uzza. Kata Rasulullah, ala tujibu? Kenapa kalian tidak balas? Para sahabat berkata, "Pamada naqulu ya Rasulullah?" Terus apa yang kita ucapkan ya Rasulullah untuk membalas mereka? Ala qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah sebagai pembela kami dan kalian tidak memiliki pembela. Barakallahu fiik. Ya tazun, mereka apa? Merasa bangga dengan Tuhan-Tuhan itu. Barakallahu fiik. Kalla, Allah membantah. Kalian tidak akan mulia dengan melakukan kesyirikan. Kalla, sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim biddah. Bahwa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala akan mengkafiri perbuatan kalian dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Wa yakununa 'alaihim biddah. Dan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh bagi kalian. Barakallahu fiik. Menjadi musuh. Mereka berlepas diri, lepas tangan. Barakallahu fiik. Siapa yang menyuruh kalian menyembah? Yakfuruna bi'ibadatihi. Wa yakununa 'alaihim bidda. Wa qawluhu wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat yang kalian sembah itu akan mengkafiri perbuatan kalian dan mempersekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yatabarrauna minkum. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat berlepas diri dari kalian semuanya. Semua. Hatta syaitan pun yang kalian sembah selain Allah berlepas diri juga. Iblis berlepas diri juga semuanya. Apalagi Nabi. Barakallahu fiikum. Semuanya berlepas diri. Kama qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahum ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa man adallu, siapa lagi yang lebih sesat? Artinya tidak ada yang lebih sesat dari orang yang mempersekutukan. Mimman yad'una min dunillah. Tidak ada lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa, memanggil, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man la yastajibu lahum. Yang mereka sembah ini tidak akan mampu mengijabah doa-doa mereka. Tidak mampu sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan yang disembah ini tidak tahu kalau dia disembah. Tidak tahu kalau dia dimintai. Barakallahu fiikum. Tidak dengar apa-apa. Uhman du'ayim ghafirun lah, tidak tahu dia kalau ada orang yang nyembah, tidak tahu dia kalau ada orang yang minta, tidak tahu dia kalau ada orang yang minta perlindungan, minta rezeki, tidak tahu dia. Wa idza husyiran nas, kalau semua orang sudah dibangkitkan, kan mulahum ada yang disembah ini akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengkafiri, membantah perbuatan mereka mengkuburkan Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi'ibadatihim kafir. Kami tidak tahu kalau kalian menyembah kami. Kami juga tidak pernah menyuruh kalian menyembah kami. La haula wa illa billah. Qala wa qawlu wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidak akan ada yang bisa menyampaikan kepada engkau seperti Allah menyampaikan. Dari sekarang ini Allah sudah sampaikan. Supaya kalian tidak ada yang menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Barakallahu fiikum. Di dunia ini sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya apa itu ketauhidan, apa itu kesyirikan melalui Rasul, barakallahu fiikum. Melalui Kitabullah, dan Rasulullah SAW betul-betul mempraktekannya. La haula wa illa billah. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak akan ada yang bisa menyampaikan yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha wa ma tasiru ilaihi mithlu khabirin biha. Tidak akan ada yang bisa mengkhabarkan kepada engkau akibat dari perkara ini. Akibat dari perbuatan kalian yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasiru ilaihi mithlu khabirin biha. Dan apa yang akan menjadi kejadiannya seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang keadaan. Kalau kata ada yakni nafsahu tabaraka wa taala, kata Imam Qatadah, yakni Allah Subhanahu wa taala Allah menginginkan dirinya sendiri dalam masalah ini. Ini tidak akan ada yang bisa mengkabarkan kepada engkau tentang masalah ini. Bahayanya kesyirikan dan apa yang merupakan bentuk-bentuk kesyirikan itu. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu akhbara bil waqi' la mahal. Karena dia Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan apa yang menjadi kejadian. Kejadian di dunia dan kejadian nanti di hari akhirat. Di hari akhirat apa yang akan terjadi sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini jadinya kalian kalau kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, qultu aku katakan wal musyrikuuna lam yusallimu lil alimil khabiri ma akhbara bihi an ma'budatihi. Faqalu taib tamliku wa tasma'u wa tastajibu wa tashfa'u liman da'a. Taib aku katakan adapun orang musyrik lam yusallimu lil alimil khabir ma akhbara bihi. Orang-orang musyrikin tidak mau menerima pengkhabaran dari zat yang maha mengetahui tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Assalamualaikum. Di sini kan di ayat ini Allah sudah mengkhabarkan kepada umat manusia tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini. Bahwa mereka tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Keras, Allah yang mengkhabarkan. Tapi orang-orang musyrikin tidak mau terima itu. Tidak mau terima pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini. Faqalu, akhirnya mereka orang-orang syirik mengatakan tamliku, bahwa yang mereka sembah itu memiliki, wa tasma'u mendengar, wa tastajibu bisa mengijabah memenuhi permintaan, wa tashfa'u liman da'ahu dan berikan pembelaan terhadap siapapun yang berdoa kepadanya. Ini keyakinan terbalik. Barakallahu fiik. Allah menyatakan mereka tidak mendengar, Allah menyatakan mereka tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa, pokoknya tidak bisa. Tidak ada yang dia miliki sebagai sebab untuk dijadikan Tuhan. Paham berlebih, tidak mencipta bahkan dia yang dicipta. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan dan tidak bisa pula apa? Membangkitkan. Tidak memiliki apa, pokoknya tidak. Kemudian datang orang musyrikin mengatakan, "Oh, yang kita sembah selain Allah itu dia memiliki, dia mendengar, dia mengijabah, dia memberi syafaat dan seterusnya." Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir, dan sama sekali tidak mau nengok ke apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula quwwata illa billah. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang seperti ini mereka buang, tidak mau pakai. Oh itu musyrikin dulu cuma mereka. Tapi yang kita minta ini orang soleh, dia wali, dia memiliki karamah, dia ini macam-macam. Ujung-ujungnya mereka meyakini ada selain Allah yang mengatur semesta alam ini. Ada yang bisa memberi rezeki, ada yang bisa memberi pertolongan, ada semuanya. Lah. Akhirnya apa? Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Kalau seorang muwahhid ya menerima semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pengkhabaran. Kuasain Allah tidak mendengar. Seandainya pun mendengar mereka tidak mampu mengijabah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa. Kelas. Tidak bisa apa-apa. Jadi seorang muwahhid hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain. Semua ibadah yang dilakukan lillahi Subhanahu wa taala. Doa, tawakal, istighatha, isti'ana, apapun, tawakal semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik yang tidak mau menerima pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini keadaan terbalik. Oh, ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa memberi selain Allah Subhanallah. Mereka menolak pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walam yaltafit ila ma akhbara bihi al-khabir min anna kullu ma'budin yu'adi ibadahu yawmal qiyamah. Mereka tidak mau tahu, tidak mau peduli. Tidak mau menerima bahwa semua yang disembah selain Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya nanti di hari kiamat. Dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Kama qala ta'ala wa yawma yahsyuruhum wa yawma nahsyurum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum. Fazayyalna bainahum wa qala syurakahum ma kuntum iyana ta'budu fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna 'an ibadatikum laghafilin. hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat warundu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Coba, begitu jelasnya ayat ini, kita lihat. Wa yawma nahsyurhum jami'a. Nanti di hari kiamat, di hari kami bangkitkan semuanya yang menyembah dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Yang menyembah sapi, yang menyembah malaikat, yang menyembah tikus, yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah wali, yang menyembah orang soleh, yang menyembah nabi, menyembah rasul, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah syaitan, menyembah apapun, dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma nahsyuruhum jami'an. Tsumma naqulu alladziina asyraku makanakum. Kemudian kami katakan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu, makanakum, jangan kemana-mana, tetap kalian di tempat kalian. Antum wa syuraka'ukum, kalian dan orang-orang yang kalian sembah. Antum wa syuraka'ukum, jangan kemana-mana kalian. Kalian yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalian dan apa yang kalian sembah. Wa zayyalna bainahum, maka kami pisahkan antara mereka. Wa qala syuraka'uhum, maka orang-orang yang disembah atau siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kuntum iyana ta'budun." Kalian tidak menyembah kami. Subhanallah. Ketika di dunia berela mati untuk membela keyakinan ini, nanti di hari kiamat mereka akan berlepas diri. "Ma kuntum iyana ta'budun." Kalian tidak menyembah kami. Subhanallah. Padahal mati-matian dulu di dunia. "Fakabillahi syahidan bainana wa bainakum." In kunna 'an ibadatikum laghafilin. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi antara kami dengan kalian bahwa kami tidak tahu apa yang kalian lakukan terhadap kami dari ibadah-ibadah. In kunna 'an ibadatikum laghafilin. Kami tidak tahu kalau kalian menyembah kami. Cukup Allah sebagai saksi. Tidakkah begitu terang dan jelas masalah ini, barakallahu fiik. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslaf. Di sanalah nampak semua apa yang telah dilakukan oleh orang-orang. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia lakukan. Waruddu ilallahi maulahum. Dan mereka kembali dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulahumul haq. Wali mereka yang sesungguh. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Dan telah hilang dari mereka apa-apa yang dulunya mereka ada-adakan. Tuh, kelas. Di saat-saat mereka berharap pembelaan, berharap perlindungan, berharap keselamatan, tidak ada yang bisa diharapkan sama sekali. Kecewa luar biasa. Barakallah. Ya kan demikian? Ya kan? Kecewa luar biasa. Ternyata yang dia lakukan selama ini adalah sesuatu yang sungguh sangat, barakallah, sangat jelek. Masya Allah. Ini yang akan terjadi nanti terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Ibnu Jarir an Abi Jurayj an Ibnu Jurayj qala qala Mujahid in kunna an ibadatikum laghafilin yaqulu dzalika kullu syai'in kana yu'badu min dunya. Semua, pokoknya siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengatakan perkataan in kunna an ibadatikum laghafilin. Kami tidak tahu apa yang kalian lakukan terhadap kami. Kalian rukuk sujud untuk kami, kalian berdoa mengangkat tangan kalian setinggi-tingginya kepada kami, kami tidak tahu. Kalian melakukan ibadah untuk kami, kami juga tidak tahu. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan ini. Yaqulu dzalika kullu syai'in kana yu'badu min dunillah. Mereka akan berlepas diri. Fal kayyisu yastaqbilu hadhihi al-ayat. Maka orang-orang yang cerdas akan menerima semua ayat-ayat yang seperti ini dari Allah Subhanahu. Keterangan tentang ketauhidan, keterangan tentang syirik. Dan akhir dari perjalanan orang-orang muwahhid dan akhir dari perjalanan orang-orang musyrik. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Jadi tidak ada alasan mereka mengatakan, oh itu dulu orang-orang musyrikin menyembah patung, berhala. Kita ini menyembah orang soleh. Subhanallah. Tidakkah orang-orang Nasar dari zaman dahulu menyembah Isa, menyembah Maryam alaihissalam? Tidakkah dari zaman dulu mereka menyembah Uzair? Tidakkah dari zaman Daud, dari zamannya Nuh alaihi salatu wasallam mereka menyembah apa? Waddan, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra, yang dikatakan oleh Ibn Abbas mereka adalah nama-nama orang-orang saleh di zamannya Nuh. Subhan. Sekarang kita dikecoh. Barakallahu fiik. Sebagian lagi syubhatnya mereka mengatakan, "Oh, kita muslim, kita sudah syahadat." Mereka-mereka itu musyrikin dulu tidak pernah syahadat, tidak mau syahadat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, syahadat itu ada pembatal-pembatalnya, termasuk nomor wahid yang membatalkan syahadat apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika sekiranya engkau wahai Rasul melakukan kesyirikan, maka hancur semua amal soleh yang pernah engkau lakukan. Dan engkau akan menjadi orang-orang merugi nanti di hari kiamat. Apalagi selain Rasul. Barakallahu fiik. Wal kais. Kata beliau di sini. Dan orang-orang cerdas adalah orang-orang yang menerima semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pengkhabaran-pengkhabaran. Allati yal hujjatu wan nur wal burhan. Yang mereka semua. Yang Allah sampaikan ini adalah hujjah, cahaya dan burhan, keterangan. Bil imani wal qabuli wal amal. Barakallahu fiikum. Yastaqbil hadhihi al-ayat. Orang-orang cerdas adalah orang-orang yang menerima ayat-ayat ini dengan iman wal qabul, dengan penerimaan dan pengamalan. Orang cerdas. Baik. Makanya dikatakan orang-orang musyrik adalah orang-orang dungu. Barakallahu. Orang-orang dungu. Karena menyembah sesama makhluk. Menyembah sesama yang tidak sempurna. Menyembah sesama yang kurang. Menyembah sesama yang tidak punya apa-apa. Kan demikian. Kita ini tidak memiliki apa-apa, barakallahu fiik. Kita tidak memiliki apa-apa. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kita dan apa yang kita miliki semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita apa yang kita miliki, kitanya sendiri saja adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dungu orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima hujjah-hujjah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya burhan. Mereka menerima dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, penerimaan dan pengamalan. Fayujaridu amalahu lillahi wahdahu duna kulli ma siwah. Maka seorang muwahhid al-kais yang cerdas, yujarridu amalahu, memurnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, duna kulli ma siwa, tanpa yang lain. Mimman la yamliku nafsi naf'a wala dharra, yang selain Allah Subhanahu wa taala la yamliku nafsi naf'a wala dharra, tidak memiliki untuk dirinya sendiri kemanfaatan dan kemudaratan. Baik, wala dafa naf'an wala dafa fadlan an ghairihi, untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi untuk selainnya. Barakallahu fiik. Begitu terang, jelas dan gamblangnya ketauhidan dan kesyirikan. Barakallahu fiik. Baik. Bisa dipahami ini insyaallah tentang masalah kesyirikan begitu jelas. Baik. Bahwa semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa yang kalian harapkan pada selain Allah? Tidak ada. Barakallahu. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai sini. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.